Sekarang masalah jamak dengan kosor. Jamak dan kosor. Satu jamak. Jamak dan kosor. Maksud babnya kan. Satu jamak. Jamak boleh dilakukan dengan adanya hajat atau kebutuhan. Jamak dilakukan itu sebabnya adalah hajat atau kebutuhan. Walaupun dia di rumah, tidak sedang safar, itu jamak. Nah, itu. Dikirim mendasar dibuka. Dikirim pakai syarit lah kalau. Kan satu paket deh. Besar ya matikan ya. Dah. Jamak. Jamak dilakukan karena ada. Karena ada kebutuhan. Nomor dua maksudnya apa? Ada kebutuhan. Ada kebutuhan maksudnya? Nah, maksudnya? Belum tentu paham udah. Nomor dua. Pakai contoh baru paham orang tuh. Contoh sekarang tuh dokter, perawat yang merawat pasien corona. Dia kan tidak kemana-mana, di dalam rumah sakit. Tapi kan dia punya kebutuhan, waktunya itu mepet. Tidak bisa dia sholat tepat waktu, boleh dia jamak. Nah, atau orangnya sakit, kalau dia harus sholat setiap waktu sholat, bahaya atau berat. Ya udah dia sholat di jamak, tapi tidak dikosor. Nah, kebutuhan yang betul-betul kebutuhan, bukan sekedar alasan. Ya orang yang sakit atau orang-orang yang lagi operasi seperti dokter itu kan tidak mungkin dia sholat tepat waktu kan mati kalau pastinya. Tekan rumah sakit bedah azan gitu. Mati. Paham? Nah, jadi kebutuhan yang betul-betul kebutuhan secara syar'i. Yang dimaafkan secara syar'i bukan alasan gara-gara jual pinang lah, gara-gara jual bakwan lah. Lagi goreng bakwan tuh kalau Allah sholat jamak, nebak. Hukum asalnya sholat harus tepat waktu, tidak boleh dijamak. Contoh lagi yang boleh jamak adalah ada hujan lebat, kemudian imam masjid menjamak sholat. Paham gak? Saat hujan lebat hujan kan, kemudian ada yang berangkat ke masjid tuh sholat kan. Ya udah imam masjid yang menjamak sholat. Gabung zuhur dengan asar atau maghrib dengan isya. Ya sholat sama-sama dengan imam masjid lah. Kalau zuhur dengan asar, nanti asar dia tidak sholat lagi. Kalau maghrib dengan isya, berarti nanti isya dia tidak sholat. Nah, imam masjid yang menjamak. Boleh, habis ini kan aneh, tidak pernah dilakukan masjid kan. Nah, sudah. Nah, ini syarat dari jamak. Jamak itu menggabung antara maghrib isya dengan zuhur asar. Nah, jamak sekarang bentuknya ada dua. Satu jamak takdim. Bentuknya ada dua. Satu jamak takdim. Takdim artinya di depan. Takdim artinya di depan. Berarti menjamak sholat yang dilakukan di waktu yang pertama. Misalnya gabung zuhur dengan asar. Kalau takdim artinya digabung di waktu zuhur. Di waktu zuhur, takdim. Atau menjamak maghrib dengan isya, berarti takdim dilakukan di waktu maghrib. Takhir di waktu yang kedua. Paham? Nah, sekarang masalah ketiga, syarat-syarat dari jamak takdim dan jamak takhir. Syarat jamak takdim ada 4. Satu, memulai dengan sholat yang lebih dulu. Satu, memulai dengan sholat yang lebih dulu. Jadi kalau dia jamak zuhur dengan asar, berarti dia harus sholat zuhur. Setelah selesai zuhur, baru dia berdiri lagi, kemudian sholat asar. Kalau maghrib bisa, berarti maghrib dulu, salam, terus berdiri lagi sholat isya. Jamak takdim. Jamak takdim. Yang kedua, jamak takdim. Jamak itu menggabung, bukan jamaah. Menjamak artinya menggabung dua sholat di satu waktu, itu namanya menjamak. Syarat yang kedua, niat untuk menjamak. Niat untuk menjamak di waktu sholat yang pertama. Misalnya dia jamak zuhur maghrib. Berarti pertama kan sholat zuhur. Dia udah niat di dalam hati untuk jamak. Niat kan cukup dalam hati, itu bilang kemarin kan. Dan usalli fardu fardul jam'i. Nggak perlu pakai ucapkan-ucapkan. Dalam hati cukup. Jadi ketika dia berdiri untuk sholat zuhur, dia udah berniat jamak di dalam hati. Nah, setelah zuhur selesai, qomat, baru langsung dia sholat asar. Paham? Dilakukannya di waktu zuhur. Yang ketiga, mualat berurutan. Berarti selesai zuhur langsung berdiri sholat asar. Misalnya dia sholat zuhurnya berjamaah, dia ikut jamaah di masjid, setelah salam makin dia pergi ke belakang, kemudian dia berdiri untuk sholat asar berjamaah. Atau kalau cuma dia seorang, sholat seorang lah sholat asar tersendirian. Paham gak? Paham. Apa tadi barusan? Syarat yang pertama tadi mulai, nah, dimulai urutan sholat yang lebih dulu. Kalau zuhur asar berarti sholat zuhur dulu. Kalau maghrib bisa berarti sholat maghrib dulu. Syarat yang kedua, niat menjama di waktu yang pertama. Kalau zuhur asar berarti ketika dia sholat zuhur dia niat untuk jama. Nah, yang ketiga, berurutan. Tak boleh bolak-balik. Kalau zuhur asar, zuhur dulu baru asar. Kalau maghrib isya, maghrib dulu baru isya. Walaupun nanti sholatnya di waktu isya, tetap maghrib dulu. Nantilah. Jelas? Kemudian yang keempat, uzurnya belum hilang. Yang keempat, uzurnya belum hilang. Misalnya sakit, sakitnya masih belum hilang. Masih boleh ada jamak. Jelas? Atau dia bepergian, pergi jalan, mengadakan perjalanan safar. Dari Pemangkat ke Pontianak misalnya kan. Dari Pemangkat berangkatnya sebelum zuhur. Ya kan? Paham enggak contohnya nih? Dari berangkat, berangkatnya sebelum zuhur. Sampai di Sungai Duri asar. Belum asar kan? Nah, zuhur. Nah, udah. Di Sungai Duri dia jamak di situ. Kalau berhenti di sini Sungai Duri, nanti dia jamak langsung. Jamak zuhur dengan asar. Di 4, syaratnya uzurnya masih ada. Nah, sekarang apa uzur-uzur yang boleh menjamak? Nah, uzur-uzur yang boleh menjamak, satu, sakit. Itu sakit. Yang kedua, apa tadi yang kedua? Nah, safar atau bepergian termasuk uzur. Safar itu batasnya kemarin berapa ya? 80 km. Yang ketiga, hujan. Hujan itu boleh menjamak sholat. Dengan catatan, jamak sholatnya harus berjamaah. Bukan balik ke rumah masing-masing, sholat masing-masing sama mau kita, bukan. Kalau hujan turun, yang laki-laki boleh menjamak dengan syarat bersama imam. Harus di masjid. Dalam udah sholat. Pokoknya syaratnya dia sholat di masjid, berjamaah dengan imam. Kalau dia berangkat ke masjid. Cuma kan hujan kan membolehkan seseorang untuk sholat di rumah, tapi berjamaah. Sebagian lama mengatakan boleh sholat sendirian di rumah, tidak berjamaah. Jelas? Jadi hujan itu termasuk membolehkan untuk jamaah. Tapi jamaahnya di masjid, berjamaah dengan imam. Nah, sekarang yang kedua, jamaah takhir. Takhir artinya di akhir. Berarti menjamaah sholat dilakukan di waktu yang kedua. Dilakukan waktu yang kedua, kalau zuhur asar di waktu asar, maghrib isya di waktu isya. Syaratnya ada dua. Satu, niat jamak takhir dalam keadaan waktu sholat pertama masih bersisa. Niat jamak takhir dalam keadaan waktu sholat pertama masih bersisa. Misalnya safar. Lagi ngiring-ngiring ya kan, berangkat pada zuhur. Enggak begitu pun di mana lah ya kan pokoknya. Berangkat pada zuhur, dikira-kira, asar itu masih belum nyampe. Berarti waktu zuhur akan habis. Sebelum zuhur kan berangkat. Kemudian dalam perjalanan, udah diprediksi, waktu zuhur kan habis. Nah, dan bisa dia sholat dalam keadaan safar dalam perjalanan kan. Berarti dia sholat harus ketika nyampe. Nah, waktu sekitar jam 2-an, kan masih bersisa waktu zuhur. Atau jam 2 lewat, jam 2.30 lah. Masih bersisa sholat zuhur kan. Nah, dalam keadaannya, di dalam hati niatnya. Oh, niat nanti di waktu asar, dijamak dengan zuhur sekarang. Jadi dia munculkan niat, waktu sholat pertama masih tersisa. Jadi kira-kira masih dia bisa melakukan sholat. Masih 15 menit, masih bisa sholat. Masih 10 menit bisa enggak? Terlalu mepet kan. Kira-kira 15 menit lah. 15 menit sebelum habis waktu sholat yang pertama dia sudah berniat. Masalahnya kan maghrib yang cepat kan. Jadi kira-kira masih 15 menit sisa waktu berakhir, dia berniat dalam hati untuk menjamak dengan waktu yang akan datang. Jamak maghrib dengan isya, namanya jamak takhir. Dilakukan di waktu yang kedua. Paham kan? Jangan di dalam hati tidak ada niat sama sekali. Kan udah masuk waktu zuhur. Tidak ada niat dalam hati sama sekali. Nanti waktu asar baru dijamak dengan zuhur. Tidak sah. Harus di waktu zuhur dia sudah berniat. Untuk jamak dengan asar. Kan sudah diprediksi. Oh tidak mungkin sholat zuhur nantilah sholat asar. Kan dalam hati sudah berniat. Nah, dalam hati dia sudah niat untuk menjamak. Kemudian syarat yang kedua. Uzurnya belum hilang. dari waktu yang pertama sampai waktu yang kedua. Nah, uzurnya belum hilang. Udah? Uzurnya belum? Belum hilang. Lah, syarat yang kedua dari jamak takhir, uzurnya belum. Kegantengan. Dah. Nah, jadi ringkasnya di dalam Islam ada yang namanya sholat ya di jamak. Dilakukan di satu waktu. Nah, jamak bentuknya dua. Satu jamak yang dilakukan di awal namanya jamak takdim. Yang kedua jamak yang dilakukan di akhir namanya jamak ta'khir. Jamak ya menggabung dua sholat menjadi satu. Bukan mengkosor, bukan meringkas. Jamaknya menggabung, jadikan dua sholat jadi satu. Zuhur dengan asar berarti empat-empat dilakukan. Ini namanya menjamak. Maghrib dengan isya. Maghrib dengan isya 3-4. Ya di komat lah. Setelah sholat zuhur, salam kan, habis itu berdiri lagi iqamah, baru sholat asar. Kalau perempuan tidak perlu. Padahal perempuan dilarang untuk iqamah. Tidak ada riwayat yang mengatakan perempuannya iqamah sebelum sholat. Yang perempuan langsung yang sholat. Adapun laki-laki tetap dia iqamah. Paham ya? Jadi salah satu sebab yang membolehkan orang jamak adalah safar. Nah, sekarang qasar. Sekarang qasar. Qasar sholat. Qasar artinya meringkas. Meringkas sholat-sholat yang empat rakaat menjadi dua. Itu namanya qasar. Qasar itu meringkas sholat-sholat yang empat rakaat menjadi dua. Kalau yang tiga rakaat, tidak boleh. Dua rakaat pun tidak boleh. Yang boleh cuma yang empat rakaat. Itu yang boleh dikosor, sholat zuhur, sholat asar, sama sholat isya. Satu. Syarat-syarat kosor ada tujuh. Syarat kosor ada tujuh. Kalau mazhab satu, safar. Nah, ini bedanya dengan jamak. Kalau jamak, boleh dalam keadaan safar, boleh dengan sebab sakit, boleh dengan sebab hujan, ya kan? Tapi kalau qasar, sebabnya cuma satu ya, safar. Jadi kalau dia sedang safar, dia boleh mengqasar. Tapi kalau dia di rumah, walaupun dia sakit, walaupun hujan lebat, dia tidak boleh mengqasar. Qasar cuma dibolehkan dalam keadaan safar. Yang kedua, safarnya harus safar yang mubah. Bukan safar yang haram. Bukan safar maksiat. Harus safar yang mubah. Safar untuk jual beli, beli barang dagangan, kan safar mubah. Terus safar untuk jalan-jalan, rekreasi, itu kan mubah. Tapi kalau safar yang untuk beli ganja, nah, itu tidak dapat keringanan safarnya. Yang ketiga, mengetahui bolehnya safar. Berarti dia sudah paham. Yang kedua itu mubah. Yang ketiga mengetahui bolehnya safar. sudah berilmu dia, sudah paham, boleh seseorang untuk mengkosor, mengkosor. Bolehnya kosor. Berarti amal harus dibangun di atas ilmu. Dia sudah paham, berarti boleh nih kosor. Sudah paham sebelumnya. Sudah pernah belajar. Kalau orang tidak pernah paham, bahwasanya boleh kosor, tidak mungkin dia kosor kan? Walaupun dia kosor ikut-ikutan, tidak boleh. Dia belajar dulu, apa itu kosor. Keempat. Berniat untuk kosor saat takbiratul ihram. Atau sebelum takbiratul ihram juga tidak masalah. Yang penting ada niat untuk mengkosor. Dalam hati dia niatnya, niat zuhur dikosor gitu. Atau niat asar dikosor. Yang kelima. Sholatnya harus sholat yang ruba'iyah. Sholatnya harus sholat yang ruba'iyah atau 4 rakaat. Itu ruba'iyah namanya. Yang keenam. Masih dalam keadaan safar. Jadi safarnya belum berakhir. Atau belum nyampai tujuan. Masih dalam keadaan safar. Terakhir apa nih? Yang ketujuh, tidak bermakmum kepada orang yang sholatnya sempurna. Tidak bermakmum kepada orang yang sholatnya sempurna. Wala yaqtadi'a bimutimmin fijus'in min sholatihi. Tidak bermakmum kepada orang yang sholatnya sempurna. Walaupun dari sebagian sholat. Jadi kalau mazhab Syafi'i, orang yang mau qasar, dia tidak boleh bermakmum di belakang orang yang sholatnya sempurna. Jadi kayaknya kalau dilihat ke sholat di masjid misalnya kan, di masjid. Orang masjid kan biasanya sholatnya sempurna. Kalau di masjid kan orang masjid sholatnya sempurna. Enggak sih kayaknya, bukan masalah. Masa enggak boleh sholat berjamaah di masjid? Oh. Enggak kalau disolat di masjid masyarakat. Kalau disolat di masjid masyarakat, ya udah dia enggak boleh kosor kan. Dia harus ngikutin imam. Misalnya imam kan sholat isya. Kita nyampai di sungai raya kan pas ada berjamaah. Kita bermakmum kan. Nah kita disitu harus ikut sempurna, tidak boleh mengkosor. Itulah. Kalau ingin mengkosor, berarti dia harus sama-sama safar. Satu rombongan, dia orang lima safar. Ya sudah, dia di antara mereka berlima itu yang jadi imam. Adapun kalau dia berimam kepada orang yang mukim, orang yang tidak safar, orang yang sholatnya sempurna, mereka harus ikut imam. Paham ya? Nah, orang yang safar, sholatnya ikut imam. Adapun kalau dia mau jadi imam, nah dia harus mengkosor karena di dalam keadaan safar. Nah, itu 7 syarat dari syarat bolehnya mengkosor. Intinya syarat yang boleh mengkosor adalah safar. Satu aja syaratnya, sebenarnya satu. Safarnya adalah safar yang mubah, Kemudian dia mengetahui bolehnya qasar. Habis itu dia berniat untuk qasar ketika takbir. Dan sholat yang diqasar harus sholat yang 4 rakaat. Dan safar belum hilang. Maksudnya dia masih dalam keadaan safar. Lalu dia tidak boleh bermakmum kepada orang yang sholatnya sempurna. Sudah dapat gambaran kita dalam qasar? Bang, dapat gambaran tidak qasar? Qasar artinya meringkas sholat yang 4 menjadi 2. Dalam keadaan safar. Jadi kalau tidak safar, dia tidak boleh mengqasar sholat. Bolehnya seorang mengqasar cuma dalam keadaan safar. Nah, cuma perhatikan tadi syaratnya adalah imamnya harus imam yang sama-sama safar. Kalau dia bermakmum kepada imam tempatan, imam tempatnya kan sholatnya sempurna. Nah, kita pun ikut sholat sempurna. Tapi kalau kita lihat imamnya kok bacaan Al-Fatihahnya hancur baur gitu kan. Berantakan macam apa ting beliung gitu kan. Ya udah kita sholat sendirian. Setelah imam jamaah selesai di masjid, kita sholat sendirian. Sholat sendirian dalam keadaan di qasar. Nah, misalnya sholat zuhur. Sholat zuhur lah tapi 2 rakaat. Mesti salam. Nah, kalau qasar syaratnya 1 ya, safar. Kalau dalam keadaan safar, dia langsung boleh mengqasar. Bahkan sebagian ulama mewajibkan. Jama' artinya menggabung 2 sholat menjadi 1 di satu waktu. Tapi bukan mengqasar, menjama' digabung ya. Adapun mengqasar, 4 rakaat diringkas jadi 2, syaratnya harus safar. Dan tidak boleh yang lain. Kecuali dari safar bro dia boleh mengqasar. Jelas. Nah itu gambaran. Ayah tuh sering. Ayah lo sering sholatnya di jamak kemarin. Udah ya? Paham? Nah jadi gambaran jamak dengan gambaran. Oh, nah sekarang bagaimana kalau mau sekaligus di jamak, sekaligus di qasar. Nah. Perhatikan, syarat menjamak tadi apa syaratnya? Salah satu sebab bolehnya menjamak adalah safar. Perhatikan, safar adalah keadaan seseorang boleh untuk menjamak. Dan safar adalah keadaan seseorang yang boleh untuk mengqasar. Berarti bertemu 2 alasan. Bertemu dalam satu sebab. Dalam satu sebab bertemu 2 alasan. Boleh dia jamak, boleh dia qasar. Paham kan? Karena safar ini salah satu sebab yang memberatkan seseorang, makanya dia boleh menjamak. Nah, makanya di dalam safar dia boleh sholatnya dijamak sekalian di qasar. Misalnya dia jamak qasar sholat maghrib dengan sholat isya. Berarti pertama di sholat maghrib, maghrib kan tidak bisa di qasar kan? Sholat maghrib baik di jamak takhir maupun jamak takdim. Misalnya jamak takdim, berarti jamak yang dilakukan di waktu awal. Di sholat di maghrib. Sholat maghrib 3 rakaat, selesai salam. Kemudian dibangkit, bangun, iqomah. Iqomah, setelah iqomah baru di sholat isya. Seperti biasa, dengan jahar, bacaannya jahar, 2 rakaat, lalu salam. Nah, sholat isya-nya yang diringkas jadi 2. Sekalian di jamak di waktu maghrib. Atau dia mau lakukan di jamak takhir. Berarti nanti sholatnya di waktu isya, iqomah, sholat maghrib dulu deh. Sholat maghrib 3 rakaat. Nah, sholat maghrib 3 rakaat, salam, lalu berdiri. Berdiri, sholat isya 2 rakaat, salam. Atau, dia sholatnya jamak takhir. Ya kan? Kemudian dia datang ke sebuah masjid, masjid lagi sholat berjamaah, sholatnya sholat isya. Apa yang dilakukan? Dia bermakmum di belakang, imam ikut sholat maghrib. Pas rakaat yang ketiga dia duduk menunggu imam. Lalu imam berdiri untuk rakaat yang keempat. Lalu imam rakaat yang keempat kan duduk tahiyat, ikut tahiyat sama-sama imam. Ikut tahiyat sama-sama imam, kemudian baru salam sama-sama salam. Nah, habis setelah selesai, baru dia pergi ke belakang, iqomat, sholat dua rakaat untuk sholat isya. Paham gak bang? Gak paham ya, ngapain kita ngamar-ngamar. Udah paham kan? Hah? Sampai lupa tidak ngomong api om. Atau cara yang kedua, kalau dia kan mau jamak takhir, sholatnya sholat isya kan, dia datang di kampung, jamaah masyarakat sholatnya sholat isya, dan kita belum sholat maghrib kan. Nah, kita ikut sholat maghrib belakang imam, pas rakaat yang ketiga, tadi kan kita menunggu. Nah, itu sekarang rakaat yang ketiga kita langsung salam. Tapi kalau takut, tapi takut ricuh, ya kan, takut ada fitnah, ya kan, ya udah tunggu imam. Tunggu imam selesai, baru salam sama-sama imam. Tadi yang kedua tadi, rakaat yang ketiga, kita langsung salam, imam kan berdiri itu rakaat yang keempat. Kita udah salam, kita keluar. Tapi kan kalau di tengah-tengah gimana? Keluar. Nah, kan? Duduk ya, duduk. Paham ya? Kalau mau dilakukan dibalik, itu keadaan yang sangat mendesak. Contoh di masyarakat ya, sangat awam. Kita kalau sholat maghrib, sedangkan masyarakat sholat isya, bisa jadi fitnah besar gitu kan. Ya udah, kita sholat isya. Kita sholat isya, 4 rakaat, baru setelah itu kita sholat maghrib. Nah, itu sebagian lama masih membolehkan. Cuman yang lebih aman adalah kita urut seperti urutan biasa. Maghrib isya, zuhur, asar. Dah?